fayurihuna min makanina, sehingga kita pun diistirahatkan dari tempat ini, tidak lagi dalam keadaan seperti ini. Fayatuna Adam, maka orang-orang beriman mendatangi Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Fayaqulun, datanglah orang-orang beriman kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Apa kata orang-orang beriman kepada Adam? Anta Adam abun nas. Hai Adam, anta abun nas, engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Itu abul bashar. Khalaqaka Allah biyadihi. Allah Azza wa Jalla ciptakan engkau dengan kedua tangannya, atau dengan tangannya. Allah Azza wa Jalla ciptakan engkau dengan tangannya. Wa askanaka jannatah, dan Allah Azza wa Jalla berikan engkau tempat tinggal di dalam surganya. Wa asjadalaka malaikatah, para malaikat dijadikan bersujud kepadamu. Wa 'allamaka asma' kulli syai', dan engkau diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla nama segala-galanya. Diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla nama segala-galanya. Litashfa' lana 'inda rabbik, bantu kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu kami. Hatta yurihana min makanina hadha, sehingga Allah Azza wa Jalla istirahatkan kita dari tempat ini, dijauhkan kita dari tempat ini. Qala fayaqul, dikatakan oleh Adam alaihi salatu wassalam, lastu hunakum, aku tidak berhak Jadi dikatakan oleh Adam alaihi salatu wassalam, aku tidak mampu, aku tidak berhak wa yadhkuru khati'atahu allati asaba. Dan Adam alaihi salatu wassalam menyebut kesalahan yang pernah dilakukan di hadapan Allah Azza wa Jalla, dilarang untuk mendekati dan makan pohon, ternyata dia dekati dan dia makan. Itu yang diingat. Jadi Adam mengingat kesalahan yang pernah diperbuat. Itu uzur. Yang disebutkan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam di hadapan orang-orang beriman. Saya tidak berhak memberi syafaat, kata beliau. Aklahu minasyajarah wa qad nuhya anha. Apa kesalahan tersebut? yaitu memakan pohon larangan, padahal telah dilarang. Walakin i'tu Nuhan, dan Adam memberikan saran, cobalah kalian datangi Nuh, coba kalian datangi Nuh alaihissalatu wassalam. Perhatikan bagi para pemirsa yang ikut bergabung dari khususnya dari pengajian Ayat Muslim, demikian jamaah Masjid Baitur Rahman, ya, di bukunya di halaman 81, ya, di halaman 81 yang sudah kita terjemahkan. Ya, jadi lihat Pak Iril, halaman 81 Pak Iril bukunya. Walakin itu Nuhan, coba datangi, coba kalian datangi Nuh. Kenapa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam awwalu nabiyyin ba'athahu Allah azza wa jalla ila al-ard? Karena dia adalah nabi pertama atau rasul pertama yang Allah azza wa jalla kirim ke muka bumi ini. Jadi Allah azza wa jalla utus rasul pertama di muka bumi ini, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fayatuna Nuhan, mereka pun orang-orang beriman yang mendatangi Nabi Nuh. Nabi ingat, jadi ingat, yang mendatangi nabi, para anbiya ini untuk ya mendapatkan syafaat dari sisi Allah azza wa jalla supaya dibantu oleh para anbiya adalah orang-orang beriman saja. Orang-orang kafir mana akan tahu hal yang seperti ini? Yang akan datang adalah orang-orang beriman. Fayatuna Nuhan, maka orang-orang beriman mendatangi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Namun ternyata Nuh pun menjawab, lastu hunakum wa yadhkuru khati'atahu allati asaba su'alahu rabbahu bighairi ilmin. Maaf, di sini saya tidak berhak untuk memberi syafaat. Aku tidak berhak untuk memberi syafaat untuk kalian semua. Dan Nuh menyebutkan kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu apa? Itu bertanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan tanpa ilmu. Apa itu? Dia meminta supaya anaknya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, itu adalah keluarga aku. Innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, itu bukan keluargamu, amalannya tidak saleh, tidak mengikuti engkau, tidak beriman. Walakin itu Ibrahim Khalil Rahman. Dan Nuh menyarankan, datangilah Ibrahim sebab dia adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Datangi Nuh, Ibrahim Khalilur Rahman. Qala fayatuna Ibrahim, lalu dikatakan, mereka pun mendatangi orang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Orang-orang beriman mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sesuai dengan sarannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Fayaqulu inni lastu hunakum. Hanya saja Ibrahim pun menjawab yang sama. Maaf, di sini saya tidak berhak untuk memberi syafaat untuk kalian semua. Aku tidak bisa berbicara di hadapan Allah Azza wa Jalla memintakan kalian. Wa yadhkuru thalatha kadzabatin kadzabahun. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyebutkan ada tiga kedustaan yang sudah diperbuat. Tiga kebohongan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sambil dia berkata walaikanitu Musa, tetapi datangnya Nabi Musa. Abdan atahu Allah Taurah wa kallamahu wa qarrabahu najiyya. Musa alaihi salatu wassalam, hamba yang Allah beri dia Taurat, diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan didekatkan kepadanya sedekat-dekatnya. Datangi dia Nabi Allah Musa itu. Qala, Nabi melanjutkan, fayatuna Musa, maka orang-orang beriman pun mendatangi Nabi Musa, fayaqul inni lastu hunakum. Ternyata Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun salam pun menjawab, maaf, di sini saya tidak berhak untuk memberi syafaat untuk kalian. Wala wa yadhkur khati'atahu allati asaba. Dan Musa alaihi salatu wassalam mengingatkan kesalahan yang pernah dilakukan, yaitu membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Qatlahu an-nafs, itu membunuh bangsa Qibti yang berselisih dengan Bani Israel itu. Yang dimintai tolong oleh Bani Israel, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salatu wasallam sekali pukul langsung KO. Walakin itu Isa abdallah wa rasulah wa ruhallah wa kalimatuh. Coba kalian datangi Nabi Isa, seorang hamba Allah dan Rasulnya, ruh Allah dan kalimatnya. Fiatun Isa, orang-orang beriman pun mendatangi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fayaqul lastu hunakum. Ternyata Nabi Isa alaihissalatu wassalam menjawab, maaf, di sini saya tidak bisa berhak untuk memberikan kalian syafaat. Sambil dia berkata, itu Muhammadan, datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdan, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhar. Hamba Allah Azza wa Jalla, yang Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang, datangi dia. Fayatuni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka lantas mendatangiku. Fa'asta'dhinu ala Rabbi fi darihi. Dan aku minta izin kepada Tuhanku, fi darihi, di rumahnya. Faya'zanu li alaihi, maka aku pun diizinkan. Fa'idha ra'aituhu waqa'tu sajidah. Dan jika aku melihatnya, ketika aku melihatnya, aku langsung tersungkur sujud. Fayada'uni masha'allahu an yada'ani. Dan Allah Azza wa Jalla membiarkan aku sekehendaknya. Dibiarkan aku bersujud. Fayaqul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Azza wa Jalla berfirman, irfa' Muhammadun. Angkat kepalamu ya Muhammad dari sujudmu. Wa qul yusma', silakan berbicara, engkau akan didengar. Washfa' tushaffa', dan mintailah ya syafaat, minta syafaat, engkau akan diberi. Wasal tu'ta, silakan minta, engkau akan diberikan. Qala fa arfa'u ra'si. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka aku pun mengangkat kepalaku. Dan aku memuji Allah azza wa jalla. Fa usni ala rabbi bi thana'in wa tahmidin wa 'allimunihi. Aku memuji Allah azza wa jalla dengan pujian yang Allah azza ajarkan kepadaku. Fayahuddu li hadda. Kemudian aku memberi syafaat, membantu siapa yang Allah kehendaki aku bantu, dan memberikan aku batasan berapa yang aku syafaat. Fa'akhruju fa'udakhiluhumul jannah. Aku keluar dari tempatku bersujud tersebut, dan aku pun memasukkan orang-orang yang diizinkan untuk aku beri syafaat, aku masukkan mereka ke dalam surga. Fuma'ud, kemudian aku kembali. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'asta'adhinu ala Rabbi fi darihi. Aku minta izin kepada Allah Azza wa Jalla di rumahnya. Sebagaimana sekarang kita masjid Baitullah, rumahnya Allah Azza wa Jalla. Ini di akhirat, yang Allah Azza wa Jalla di atas arasnya. Fayu'dhanu li au fayadhinu li alaihi. Aku pun diizinkan. Fa'idha ra'aituhu waqa'tu sajidah. Begitu aku melihat Allah Azza wa Jalla, aku tersungkur sujud kembali. Ini kali kedua. Fayada'uni masyaAllah an yada'ani. Allah Azza wa Jalla biarkan aku sekehendaknya untuk bersujud. Thumma yaqulu, dan Allah berfirman, irfa' ya Muhammad. Angkat kepalamu ya Muhammad. Wa qul yusma', silakan berbicara, engkau didengar. Washfa' tu syafa', engkau beri syafaat, engkau akan dikasih. Wasal tu'ta, silakan minta, engkau akan diberikan. Qala fa'arfa'u ra'si, aku angkat kepalaku. Fa'uthni ala rabbi bi thana' wa tahmidin yu'allimunihi. Aku pun memujinya, aku pun menyanjungnya dengan pujian dan sanjungan yang aku diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Qala thumma ashfa', kemudian aku memberi syafaat, aku membantu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa dibantu. Fayahuddu li hadda. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aku batasan berapa jumlahnya. Ini kali kedua. Fa'akhruj, aku keluar. Fa'udkhiluhumul jannah, maka aku masukkan mereka ke dalam surga. Qala Qatadah, Qatadah berkata, wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau mengatakan, fa'akhruju fa'ukhrijuhum minan nar. Aku keluar dari tempat bersujud tersebut, kemudian aku keluarkan mereka dari neraka. Fa'udkhiluhumul jannah, dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Thumma udu thalith, kemudian kali ketiganya aku kembali. Fa'asta'adhinu ala rabbi fi dari, aku minta izin kepada Allah di rumahnya. Fayu'dhanu li alihi, aku pun diizinkan. Fa'idha ru'aituh waqa'tu sajidah, ketika aku melihat Allah Azza wa Jalla, langsung aku tersungkur sujud. Fayada'uni masya'Allah niyada'ani, Allah Azza wa Jalla biarkan aku sekehendaknya. Thumma yaqul, setelah itu Allah berfirman, irfa' Muhammad wa qul yusma', angkat kepalamu ya Muhammad. Angkat kepalamu. Silakan engkau berbicara, engkau didengar. Washfa' tu syafa', silakan engkau beri syafaat, engkau akan dikasih syafaat. Wasal tu'ta, silakan minta, engkau akan diberikan. Qala fa'arfa'u ra'si. Maka aku mengangkat kepalaku. Fa'uthni ala rabbi bi thana'in wa tahmidin wa 'allimunihi. Aku pun memuji Allah, menyanjung Allah dengan pujian dan sanjungan yang Allah Azza wa Jalla ajarkan aku. Qala thumma ashfa'u fa yahuddu li hadda, kemudian aku bantu, aku beri syafaat dan diberikan aku batasan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa'akhruju fa'udkhiluhumul jannah, aku keluar, kemudian aku masukkan mereka ke dalam surga. Hatta ma yabqa fin nar illa man habasahu al-Qur'an. Tidak tersisa dalam neraka selain yang selain orang yang ditahan oleh Al-Qur'anul Karim. Itu apa? Ay wajaba 'alil khulud, yang wajib kekal. Itu saja yang tersisa. Yang tidak wajib kekal semuanya sudah aku keluarkan. Thumma talal ayah, Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membacakan ayat Quran surat Al-Isra ayat 79, asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Semoga Tuhanmu membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Qala Nabi bersabda, wa hadzal maqamul mahmud alladhi wu'idahu nabiyukum sallallahu alaihi wasallam. Inilah maqam yang terpuji yang dijanjikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Asy-syafa'atul kubra, syafa'at kubra kelak di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini nomor 886 ini menerangkan kepada kita, dinamakan ini hadis syafa'ah, hadis tentang syafa'ah. Syafa'ah lawan dari kata witir, witir ganjil, syafa'ah genap. Dan makna syafa'at adalah at-tawassutu lil ghair, membantu orang lain fi jalbi naf'in wa daf'i madharratin, agar orang yang kita bantu mendapat manfaat dan tertolak darinya mudarat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu umatnya agar tertolak dari mudaratnya neraka dan masuk ke dalam surga. Dan hadis syafaat ini telah berlalu di dalam bab lima khalaqtu biyadaya. Hadis syafaat telah datang dengan riwayat banyak sahabat. Hadis yang pertama hadis Abu Hurairah, ana sayyidun nas yaumul qiyamah. Aku adalah penghulunya manusia kelak pada hari kiamat. Yajba'ullahu an-nas, Allah kumpulkan manusia. Al-awwalina wal-akhirin, manusia pertama sampai terakhir. Fi sa'adin wahid, di satu padang. Yasma'uhumud da'i. Ya. Wa yanfudhuhumul basar wa tadnu syams. Suara terdengar, mata semua bisa melihat. Mata matahari mendekat. Fayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Manusia saat itu gundah gulana dan kesempitan kesusahan yang tidak mampu untuk mereka hadapi, tidak mampu mereka jalani. Yang mana saat itu matahari akan mendekat ke kepala manusia ini. Panasnya sangat dahsyat. Ya. Dan di saat itu mereka gundah gulana, susah, lapar. Hanya Allah Azza yang tahu bagaimana lapar mereka. Kemudian juga hadis syafaat ini awal hadis Abu Bakar. Demikian juga hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu warda. Jadi yahbisun nas yaumul qiyamah, semua manusia ini ditahan, bukan saja orang beriman, seluruhnya ditahan di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai dari Adam alaihi salatu wassalam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, lima para nabi ini semuanya angkat tangan. Aku tidak berhak untuk memberikan kalian syafaat. Sampai pada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, ana laha, ana laha, aku yang berhak, aku yang berhak. Dan lihat apa perlakuan nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan memberi syafaat atau minta syafaat. Fa'asta'zinu ala rabbi fi dari, aku minta izin kepada Allah di rumahnya. Sampai ini berulang tiga kali. Qila al-murad, maksud dari rumahnya adalah surga. Namun yang nampak adalah tempat tertentu. Ya, sebagaimana hadis syafaat yang panjang, fa'ati tahtal arsh, itu maksudnya adalah di bawah arsh. hadis susur tentang hadis trompet atau sangkakala, fa'ati makanan tahtal arsh, aku mendatangi satu tempat di bawah arsh Allah Azza wa Jalla. Yuqala lahul fahs, namanya al-fahs. Maka dari rumahnya maksudnya adalah al-makan alladhi tahtal arsh, tempat di bawah arsh. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam tersungkur sujud. Nah, apa yang disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dibawakan dari Al-Khattabi, Nabi mengatakan aku minta izin kepada Allah di rumahnya. Yuhumul makan. Ini sepertinya Allah bertempat begitu. Kata Ibnu Hajar, wallahu munazzahun an dzalik. Allah suci dari tempat. Ya. Tetapi maknanya adalah darihi rumah untuk para walinya itu surga. Fayuqalu lahu. Nah, kita jawab Ibnu Hajar, ماذا تقصد بالمكان? Apa yang dimaksud dengan tempat? Jikalau tempat yang meliputi Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Suci. Karena tidak ada yang bisa meliputi Allah Azza wa Jalla, mengelilingi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau maksudnya bukan di atas arasy, ya. Atau bukan di atas makhluknya, sebagaimana mazhabnya Ahlul Batil dari Asy'ariyah, Mu'tazilah dan yang lainnya, Allah Azza wa Jalla sudah tetapkan bagi dirinya dan ditetapkan bagi Rasulnya. Sepakat kitab-kitab Allah Azza wa Jalla, sepakat pengikut para Rasul, fitrah manusia dan makhluk, bahwasanya Allah Azza wa Jalla di atas arasy. Jadi kata-kata makan yustafsal harus dirincikan. Ya. Maka mengingkari keberadaan Allah Azza wa Jalla di atas arasy ini adalah pembangkangan. Menentang akal yang sehat, menyelisih syariat, dan sudah banyak dalil akan hal ini. Dan lihat riwayat itu mengatakan fa akhruju minan nar, yang yakhruju minal makan. Nabi SAW keluar dari tempat yang Nabi SAW minta izin kepada Allah Azza wa Jalla di sana. Maksud di sini adalah astazinu ala rabbi fi dari, aku minta izin kepada Allah di rumahnya. Apabila aku melihat Allah, aku tersungkur sujud. Diulangi 3 kali di sini. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW melihat Allah dengan mata kepalanya. Ya, di tempat tersebut kemudian dia sujud. Dan tentu hadis ini yang kita bacakan ini riwayat yang mukhtasar, riwayat yang singkat. Dan hadis yang panjang menerangkan bahwasanya hadis syafa'ah, syafa'at di hari kemudian ini maksud dalam hadis ini juga adalah yaitu sebagaimana kata Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, ini adalah syafaatnya Nabi li faslil qada', untuk dimulainya hisabnya makhluk ini, hisabnya manusia ini semuanya. Dan itu ini maksud dengan sabda Nabi, dengan firman Allah Azza wa Jalla, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membangkitkanmu dalam posisi yang terpuji. Baik. Dari riwayat ini menerangkan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, syiddatu ahwali yaumil qiyamah, dahsyatnya keadaan hari kiamat, ngerinya peristiwa padang mahsyar. Bagaimana tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, yahbasul mu'minuna yawmal qiyamah. Orang-orang beriman akan ditahan pada hari kiamat sehingga menjadikan mereka sedih. Ini dahsyatnya, ngerinya hari kiamat. Kemudian yang kedua, wafihi isbat al-yad lillahi azza wa jalla. Hadis ini menetapkan Allah azza wa jalla memiliki tangan yang layak dengan kebesarannya. Dan dari makhluk ini yang pernah disentuh oleh Allah azza wa jalla adalah Adam alaihi salatu wassalam. Demikian juga Al-Firdaus. Jadi hadis ini menetapkan Allah Azza wa Jalla punya tangan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan-tangan makhluknya. Andai kata itu bukan tangan hakiki, tangan yang sebenarnya, tidak mungkin Adam disebut keistimewaannya dengan diciptakan dengan kedua tangannya. Karena kita semua sama kalau memang itu bukan tangan asli. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan syarafu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, di saat para anbiya alaihi wassalatu wasallam semuanya angkat tangan untuk berbicara di hadapan Allah azza wajalla, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanggup untuk berbicara di hadapan Allah. Karena itulah dia syafaat, itu modal pembicaraan, berbicara. At-tawassutu lil ghair, kita menjadi wasitah, perantara bagi orang lain, fi jalbi manfaatin wa daf'i mudharratin, agar orang yang lain ini kita bantu mendapatkan manfaat dan tertolak darinya mudarat. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berani, yang mampu untuk berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hamba ini dimulai hisabnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat-syafaat yang lainnya. Faedah berikutnya, wa fihi itsbatu syafa'ah al-khassah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menetapkan syafaat yang khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam di al-maqam al-mahmud ada dua. Pertama al-ammah, syafaat umum fi faslil qadha, agar dimulaikan persidangan makhluk ini. Yang kedua asy-syafa'ah fi ikhrajil mudzinibin minan nar, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang berdosa dikeluarkan dari api neraka. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan fihi itsbat anna Allah azza wa jalla 'ala al-'arsy. Hadis ini menetapkan bahwasanya Allah azza wa jalla di atas arasy-Nya. Faedah berikutnya, wafihi bayan adabid du'a. Hadis ini menerangkan kepada kita adab kita dalam berdoa. Apa itu? Berdoa puji Allah Azza wa Jalla dulu. Tentunya doa umum. Adapun doa khusus ya tergantung yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana doa umum antara adzan dan iqamat? Mana doa umum waktu saat akan berbuka puasa? Mana doa umum selepas sholat asar, hari Jumat sampai terbenam matahari? Maka apa? Di sini perlu kita puji Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia beberapa faedah dari hadis yang pertama yang berkaitan dengan syafaat di hari kemudian. Kemudian kita masuki hadis berikutnya. Qala haddatsana Ubaidullah, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim. Qala haddatsani ammi, telah bercerita kepadaku pamanku. Kalau dikatakan am, ini paman dari bapak, artinya saudara-saudaranya bapak. Kalau saudara-saudaranya ibu, namanya khalun. Qala haddatsana abi, dikatakan oleh Ubaidullah, telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Sa'd ibn Ibrahim. An Salih, dari Salih, an ibn Shihab, dari ibn Shihab, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Kemudian Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala mengatakan, qala haddathani Anas bin Malik, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila al-ansar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada Ansar. Fajama'ahum fi qubbatin, dikumpulkanlah mereka di satu kubah, rumah yang berbentuk kubah, terbuat dari tanah liat atau terbuah dari tenda, kulit sapi dan yang lainnya, untuk kulit binatang. Faqalu aw qala lahum, dan dikatakan kepada mereka, isbiru hatta talqau Allah wa rasulahu fa inni ala al-hawd, bersabarlah kalian sehingga kalian bertemu Allah dan Rasulnya, sebab aku nanti berada di telaga. Bersabarlah sehingga kalian bertemu dengan Allah dan Rasulnya, sebab aku nanti berada di telaga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini dari riwayat Anas bin Malik di 7 tempat selain dari tempat ini. Dibawakan dalam perang Taib dengan lafaz, qala nasu minal ansar, berkata orang-orang ansar di saat perang Hunain, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan ya, ada seorang dikasih 100 ekor unta, tapi ansar kok tidak dapat. Maka dikatakan, yaghfirullah li rasulihi yu'ti quraishan wa yatrukuna, semoga Allah mengampuni Rasulnya, masa Rasulullah berikan Quraisy unta, harta rampasan, kok kita dibiarkan tidak dapat apa-apa. Wa suyufuna taqturu min dimaihim, padahal pedang-pedang kami meneteskan darah mereka, kami yang berjuang. Kalau Anas mengatakan, Nabi SAW tersentuh dengan ucapan mereka, Faris alaih lansar, maka Nabi kirim utusan kansar, dikumpulkan di kubah min Adam, itu tenda yang terbuat dari kulit, ya. Walam yad'u ma'ahum ghairahum, hanya ansar yang dimasukkan ke dalam tenda tersebut. Ketika mereka dikumpulkan, Nabi SAW mengatakan, ma hadithun balagani ankum, ada apa ceritanya kok sampai kepadaku. Maka fuqahal Ansar mengatakan amaru asauna ya Rasulullah falam yaqulu syai'an. Tokoh-tokoh kami tidak ada yang ngomong tentang pembagianmu. Tapi orang-orang bawahan dari kami yang muda-muda mengatakan semoga Allah mengampuni Rasulnya, kok Quraisy dikasih, kami tidak dikasih. Sementara kami yang berjuang sampai pedang-pedang kami meneteskan darah-darah mereka itu. Nah, di sini Nabi SAW klarifikasi, mengatakan, fa'inni u'tiya rijalan. Aku berikan orang-orang tertentu hadithi ahadim dari kufur yang baru masuk Islam. Ata'allafum, aku ingin menjinakkan hati mereka. Aku ingin mendakwahi mereka itu. Ama tardhon an yadhhaban nas bi amwal bil amwal wa tadhhabun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Apa kalian tidak sudi orang pulang membawa harta tapi kalian pulang membawa Rasul ke kampung halaman kalian, ke rumah kalian sendiri, ke negeri kalian? Fa wallahi lamma tanqalibuna bi khair mimma yanqalibuna bihi. Demi Allah, apa yang kalian bawa pulang lebih baik daripada apa mereka bawa pulang. Qala Rasul qad radhina. Langsung sahabat Ansar mengatakan, kami ridha ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, setajiduna atharatan syadidatan. Kalian akan temukan sikap egoisme yang sangat dahsyat, yang anani, hanya mementingkan diri sendiri nanti dari kalangan pemimpin-pemimpin. Fasbiru sabar kalian. Nah, ini dia, fasbiru sabar kalian. Halta talqaullah wa rasulah, sampai kalian bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Fa inni alal haud, saat itu aku berada di telaga. Yang menjadi syahid di dalam hadis ini adalah setelah kita menjelaskan babus syafa'ah, syafaat hari kemudian. Kemudian, yang mana di syafaat itu Nabi SAW melihat Allah Azza wa Jalla. Fi ithbatur ru'ya, menetapkan Allah Azza wa Jalla dilihat di padang mahsyar, di hari kiamat. Yang di dunia iya, akidah al-sunnah wal-jamaah kita mengatakan bahwasanya di dunia tidak mampu melihat Allah, tapi di akhirat kita akan melihat Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan kelompok Mu'taziyah yang lainnya, nufatur ru'ya al-jahmiyah, mengingkari Allah Azza wa Jalla bisa dilihat. Di sini dikatakan hatta talqallahu wa rasulah, sampai kalian bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Namanya bertemu ya tadamanul liqa, mengandung apa? Ya tadamanur ru'yah wal mu'ayanah, menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla bisa dilihat. Namanya bertemu, Allah Azza wa Jalla bisa dilihat. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa fawaid, beberapa faedah, beberapa kesimpulan. Al-faedatul ula, faedah yang pertama bisa kita ambil dari hadis ini adalah hadis ini menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara cara dakwah beliau, metode dakwah beliau, ta'liful qulub, bagaimana menjinakkan hati. Hatta dengan apa? Mengeluarkan harta uang untuk menjinakkan orang, tidak ada masalah. Asal jangan kita dijinakkan dengan uang sehingga meninggalkan Islam, sehingga meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah. Tapi orang kita jinakkan supaya mereka kembali kepada tauhid dan sunnah, hadza wajib. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, fi fadlul ansar. Hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana kemuliaannya kaum Ansar, sahabat Ansar. Kemudian faedah berikutnya, wa fihi itsbat liqa Allah wa ru'yatullah azza wa jalla. Hadis ini menetapkan pertemuan orang-orang beriman dengan Allah, dan Allah orang beriman akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Di padang mahsyar, demikian juga di dalam surga. Di surga, ini adalah ziyadah. tambahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang berbuat baik surga wa ziyadah, yaitu an-nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menetapkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Allah Azza wa Jalla akan dilihat oleh orang-orang beriman di padang mahsyar. Demikian juga ya, akan dilihat oleh orang-orang beriman di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dia hadis yang kedua. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan ya, hari yang berbahagia ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya setiap bulan pada pekan yang ketiga. Ya, selama belum kita bisa ke Jakarta, insyaallah kalau sudah normal kembali, tentu kita akan balik lagi insyaallah taala ke Masjid Pondok Pinang Baitur Rahman yang baru. Ya, mudah-mudahan dijadikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan saat ini kita akan ya buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Ya, ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Adapun yang ingin bertanya ya melalui kolom komentar juga kami persilahkan. Baik. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif seputar materi maupun yang lainnya, bisa di 0811 390110. Dan yang sudah bergabung, jangan lupa untuk di-share, untuk dibagi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya ya, kepada kawan, teman, dan grup-grup yang lainnya. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya di 0811 390110. Baik, kita akan ambil dulu pertanyaan yang pertama di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah ada doa untuk mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wasalam? Pertama, kita katakan bahwasanya syafaat memiliki syarat. Untuk mendapatkan syafaat itu ada syarat mutlak yang wajib dipenuhi. Dengan memenuhi syarat tersebut, maka pasti kita akan mendapatkan. Mana syarat mutlak? Yang pertama, idznullah lisyafi an yashfa. Allah Azza wa Jalla memberikan izin bagi yang akan memintakan seorang bantuan itu ya untuk membantu. Dikasih izin dulu oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Seperti siapa diizinkan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, para nabi-nabi yang lainnya syafa'ah Al-Kubra ini tidak ada dikasih izin oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Adam, aku tidak bisa. Ibu Nuh, aku tidak mampu. Ibrahim, aku tidak bisa. Ya, aku tidak berhak. Musa, Isa, semuanya tidak. Dia mengatakan, aku tidak mampu. Kenapa tidak dapat izin? Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat izin, ya Allah azza wajalla terangkan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-moga Rabbmu mengutusmu pada posisi yang terpuji. Inilah dia. Nabi dapat izin, langsung Nabi mengatakan ana laha ana laha. Maka Nabi langsung mendatangi Allah azza wajalla di bawah arasy, kemudian Nabi tersungkur sujud di sana dan memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diajarkan kepada siapapun. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, ridha Allah anil masyfu' lah. Allah azza wa jalla meridhai yang akan diberikan syafaat. Ini siapa yang dibantu itu harus diridhai. Yang akan berbicara memintakan bantuan harus dikasih izin. Yang dibantu harus diridhai oleh Allah azza wa jalla. Dan yang ketiga, wala yardha illa li ahli tauhid. Tidak ada diridhai oleh Allah azza wa jalla kecuali orang-orang yang bertauhid. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Wa qad ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi sudah menyegerakan doanya. Wa inni khabba'tuha syafa'atan li ummati. Adapun aku sembunyikan doaku yang mustajab itu untuk syafaat bagi umatku. Fahiya na'ilatun insyaallah. Ini akan didapatkan insyaallah liman mata min ummati la yusyrikuna billahi syai'a. Bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla sedikit pun. Jadi lengkapi syarat ini pasti dapat syafaat. Ya. Dan Allah azza sebutkan wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha' wa yarda. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit. Malaikat tidak berguna syafaat mereka sama sekali, melainkan setelah diizinkan oleh Allah azza wa jalla dan diridhai. Nah, adapun kita berdoa, silahkan doa bebas. Allahumma rzuqni syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakanlah aku syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tempat kita minta karena Nabi tidak punya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dia harus berdoa kepada Allah azza wa jalla baru dia mendapatkan syafaat tersebut, baru diizin. Sal tu'ta wasyfa'tu syafa, silakan minta aku akan diberikan, silakan minta syafaat aku akan diberikan syafaat. Wallahu taala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini, yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Ya, yang ingin berdialog interaktif, demikian juga yang ingin bertanya melalui, ya, kolom komentar, ya, di layanan Facebook, kami silahkan. Silakan bagi para pemirsa. Yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Bismillah, amal jariah apa yang paling baik diamalkan? Barakallahu fiik. Kita kan yang paling baik adalah al-ilm. Dan hanya dia bisa menggabungkan hadis tersebut. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amalu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya yang baru kecuali dari tiga hal. Ilmun shadaqatun jariyah wa ilmun yantafa'u bihi wa waladun shalih yad'u lahu. Shadaqah jariyah, kemudian anak yang saleh mendoakan, kemudian yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang bisa menggabungkan tiga hal ini adalah yaitu al-ilm. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat jelas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian anaknya, siapa yang belajar itu menjadi anaknya. Kemudian selama ilmu itu diamalkan itu menjadi sedekah jariah. Wallahu ta'ala alam wa'alam. Ustaz mohon penjelasan, mayat meninggal tidak punya anak, bagaimana cara hukum warisnya? Yang tidak punya orang tua dan tidak punya anak, maka kembali kepada saudara-saudaranya. Dan ini dinamakan al-kalalah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita berdoa dengan Asmaul Husna dan bersalawat dalam setiap sujud kita? Kita katakan tidak ada bersalawat setiap sujud. Jadi dalam sujud silakan baca dulu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam baru zikir atau doa yang lainnya. Wallahu taala ala wa alam. Mohon doanya dimintakan kepada Allah azza wajalla supaya penyakit Anda diangkat, diberikan kesembuhan yang tidak menimbulkan rasa sakit. La ba'astahur insyaallah. Syafaakallah syifaan ajila syifaan la yughadir saqama. Tayyib. Orang diridhoi oleh Allah adalah orang yang bertauhid. Apakah bila seorang bertauhid namun berkali-kali jatuh dalam dosa, apakah ia masih termasuk orang diridhoi oleh Allah azza wajalla? Kita katakan masih selama dia tidak syirik. Karena Nabi SAW mengatakan syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafaatku akan didapatkan oleh pelaku-pelaku dosa besar dari umatku ini, selain dari syirik tentunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Contoh doa memohon syafaat, kita katakan itulah tadi, Allahumma rizukni syafa'atan Nabi ka Muhammadin SAW. Ya Allah, berikanlah aku syafa'at Nabi-Mu SAW. Dan intinya sekarang, ya, kita bertauhid, karena Nabi mengatakan man as'alun nas bi syafa'atika ya yaumul qiyamah. Atau man as'alun nas bi syafa'atika yaumul qiyamah. Siapa manusia yang paling berbahagia akan dapat syafaatmu hari kiamat? Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi, yang mengucapkan la ilaha ikhlas dari hatinya, yang bertauhid tentunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau tidak salah ada hadis menyatakan orang beriman juga bisa memberi syafaat di akhirat. Kita katakan iya, orang beriman pun bisa memberi syafaat, tapi itu setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana dengan syafaat hari kiamat yang diberikan oleh teman yang saleh? Apakah tersebut benar-benar? Kita akan mencari kawan-kawan kita yang selalu bersolat bersama kita, puasa bersama kita di dunia. Dan tentunya itu tidak lepas dari syarat yang dua atau syarat yang tiga itu. Izin dari Allah Azza wa Jalla, kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang diridhai kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Baik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saya berbuat zalim bila menyembunyikan mainan anak umur 4 tahun karena waktunya banyak digunakan untuk bermain daripada belajar? Kalau anak 4 tahun masih dia apa namanya main-main, silahkan ya, tinggal diatur waktunya saja. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini, kami persilahkan bagi peserta di Masjid Baitur Rahman ya, Pondok Pinang, kami silahkan. Baik, pertanyaan berikutnya. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang kafir, apakah dipisah pada saat di padang mahsyar? Kita katakan campur semuanya. Ya. Campur semuanya. Wallahu taala ala wa alam. Apa bedanya nabi dengan rasul? Nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada kaum yang sudah beriman. Ya. Dan melanjutkan syariat sebelumnya. dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan sementara waktu. Tapi setelah itu tetap menyampaikan. Adapun Rasul diutus kepada kaum yang menentang dengan syarat yang baru. Ya Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara menjaga tauhid dalam kehidupan setiap hari? Tentunya kita mengetahui apa itu tauhid dan mengenal apa itu kesyirikan. Allah Ta'ala ala wa alam. Kami dari koperasi menawarkan pinjaman. Dengan bunga rendah, riba. Ya, mau bunga rendah apalagi bunga tinggi ini semuanya dah riba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi hari ini yang ingin berdialog interaktif di 0811 390 110. Baik, nampaknya sudah tidak ada. Nanti lagi kita lanjutkan insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita ambil pada kesempatan pagi ini bermanfaat. Wal ilmu indallah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.